Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Qala al muallif Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, wan nasu idza matu yub'atsun, dan manusia jika mereka sudah meninggal mereka akan dibangkitkan. Wad dalilu qauluhu taala, dan dalilnya adalah firman Allah taala dalam surat Taha, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinyalah kami ciptakan mereka, darinyalah kami ciptakan kalian. Dhamir ha di situ kembalinya kepada al-ard, dari bumi kami ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan ke dalam bumi tersebut kami akan kembalikan kalian, yaitu ketika dimakamkan setelah meninggal dunia. Wa minha nukhrijukum, dan darinya pula kami keluarkan kalian taratan ukhra, di kesempatan yang lain, yaitu di hari kebangkitan nanti. Manusia diciptakan dari tanah yang berasal di bumi, dari bumi. Di dalamnya lah mereka akan dimakamkan, dan darinya pula mereka akan dibangkitkan di hari kiamat. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah ta'ala, wallahu ambatakum minal ardi nabata, Allah yang telah menumbuhkan kalian dari bumi nabata, dengan sebenar-benarnya, yaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam dari tanah yang berasal dari bumi. Thumma yu'idukum fiha, kemudian Allah lah pula yang akan mengembalikan kalian ke dalamnya, ke dalam bumi tersebut. Wa yukhrijukum ikhraja, dan Allah pula yang akan mengeluarkan kalian dengan sebenar-benarnya, yaitu ketika hari kebangkitan. Wa ba'dal ba'thi muhasabuna majziyuna bi'a'malihim, dan setelah kebangkitan nanti para manusia akan dihisab, dihitung amalan-amalan mereka, dan akan dibalas amalan-amalan tersebut. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah ta'ala, liyajziyal ladzina asaa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Allah yang akan membalas barang siapa yang berbuat kejelekan sesuai dengan apa yang mereka amalkan, dan Allah pula yang membalas mereka-mereka yang telah berbuat kebaikan bil husna. Al husna ditafsirkan dengan al jannah, dan secara umum al husna adalah mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Dan kebaikan yang tertinggi adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan al jannah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, bil husna ay bil halah al hasanah fid dunya wal akhirah. Bil husna maknanya adalah ai bil halah al hasanah, dengan keadaan yang baik, kehidupan yang baik, fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Wa akbaru dzalika wa ajalluha ridha rabbihim wal fawzu bi na'imil jannah, dan kebahagiaan yang tertinggi, terbesar adalah ridha Rabb, Allah ridha kepada mereka, dan kenikmatan di dalam al-jannah. Itulah kenikmatan atau kebahagiaan tertinggi di akhirat. Qala syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala qauluhu wan nasu idza matu yub'atsun bayyana rahimahullahu taala fi hadhil jumlati annan nasa idza matu yub'atsuna. Mu'alif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan dari perkataan beliau ini, di dalam kalimat ini, bahwasanya manusia jika telah meninggal dunia, mereka akan dibangkitkan. Yab'atsuhumullahu azza wa jalla ahya'an ba'da mautihim lil jazaa'. Allah akan membangkitkan mereka dan menghidupkan mereka menjadi hidup kembali setelah matinya, lil jazaa', untuk pembalasan. Wa hadza huwa an-natijatu min irsali ar-rusul, dan inilah natijah, hasil atau hikmah di balik diutusnya para rasul alaihi wassalam, yaitu ayya'malul insanu li hadzal yaumi yaumil ba'tsi wan nusyur, yaitu agar manusia beramal untuk mempersiapkan diri-diri mereka menghadapi hari kebangkitan tersebut. Yaumul ba'ts, yaumun nusyur, semakna yaitu hari kebangkitan di mana manusia dan seluruh makhluk akan dibangkitkan seluruhnya. Maka di antara hikmah diutusnya para rasul adalah agar manusia mempersiapkan diri-diri mereka untuk menghadapi hari kebangkitan tersebut dengan memperbanyak amalan saleh. Al-yaum alladhi dzakara Allah subhanahu wa ta'ala min ahwalihi wa ahwalihi ma yaj'alul qalba yunibu ila Allah azza wa jalla wa yakhsha hadzal yauma. Di hari di mana Allah telah menyebutkan tentang kondisi-kondisi hari tersebut, apa-apa yang terjadi di hari tersebut, di hari kebangkitan nanti, dan kengerian-kengerian yang akan dialami oleh manusia dan seluruh makhluk ketika itu, yang menjadikan qalbu, hati manusia, yunibu ilallah, kembali kepada Allah, ingat kepada Allah dan kembali kepadanya. Wa yakhsha hadzal yaum, dan agar mereka menjadi takut terhadap hari itu. Qala Allah taala, Allah berfirman, فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَيْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Bagaimana kalian bisa menyelamatkan diri-diri kalian jika kalian kafir, jika kalian kufur kepada Allah? Bagaimana kalian bisa menyelamatkan diri-diri kalian dari sebuah hari yang mana kengerian di hari tersebut menjadikan seorang anak beruban, karena saking dahsyatnya, saking ngerinya dan besarnya hari tersebut menjadikan seorang anak kecil rambutnya memutih dan beruban. As-sama'u munfatirun bih, langit di hari itu akan retak dan terbelah karena dahsyatnya hari itu. Kana wa'duhu maf'ula, dan janji Allah akan datangnya hari itu akan benar terjadi. Wa fi hadhihi al-jumlati isharatun ila al-imani bil ba'thi wastadalla asy-syaikhu lahu bi ayatain. di dalam jumlah ini, yaitu kalimat yang diucapkan, ditulis oleh al-muallif, terdapat isyarat tentang iman kepada hari kebangkitan. Dan Syekh al-muallif berdalil tentang hal tersebut dengan dua ayat yang beliau sebutkan kemudian. Qauluhu, firman Allah Ta'ala, minha khalaqnakum, darinya kami ciptakan kalian, ay minal ard, maksudnya adalah dari bumi. Khalaqnakum, kami ciptakan kalian, hina khalaqa Adam alaihi salatu wassalam min turab, ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dari tanah. Qauluhu wa fiha nu'idukum, firman Allah yang berikutnya, wa fiha nu'idukum, dan kepadanya pula, nu'idukum, kami akan kembalikan kalian, ay bidafni ba'dal maut, kami kembalikan kalian ke dalam bumi, yaitu dengan dimakamkan setelah kematian kalian. Qauluhu wa minha nukhrijukum, dan darinya pula kami akan keluarkan kalian, ay bil ba'thi yaumal qiyamah, yaitu dengan membangkitkan kalian semua di hari kiamat. Kalian akan keluar dari tempat kalian di kubur. Qauluhu, wallahu ambatakum minal ardi nabata, thumma yukhrijukum ikhraja, thumma yu'idukum fiha, wa yukhrijukum ikhraja. Maknanya adalah, hadihil ayah, qala rahimahullah, hadihil ayah, muwafiqatun tamaman liqaulihi ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ayat ini maknanya sama dengan firman Allah yang sebelumnya. Wal ayat fi hadhil ma'na kathiratun jidda, dan ayat-ayat yang menyebutkan tentang makna ini, yang semakna dengan dua ayat ini, sangat banyak jumlahnya di dalam Al-Quran. Waqad abdallahu azza wa jal wa a'ada fi isbatil ma'ad hatta yu'minan nasu bidhalika. Dan Allah telah menjelaskan, menerangkan di dalam Al-Quran, dan Allah juga mengulang-ulang tentang hari kebangkitan, bahwasanya hari kebangkitan akan benar-benar terjadi. Allah sebutkan tersebut, dan Allah ulang-ulang di banyak tempat di dalam Al-Quran. Tujuannya apa? Hatta yu'minan nas, agar manusia mau beriman tentang hal tersebut. Wa yazdadu imanan, dan semakin bertambah keimanan mereka. Wa ya'malu li hadzal yaumil 'adzim alladzi nas'alullaha subhanahu wa ta'ala ay yaj'alana minal 'amilina lahu wa minas su'ada'i fihi. Dan agar manusia beramal untuk mempersiapkan diri-diri mereka menghadapi hari yang besar itu, yang semoga kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang mempersiapkan diri-diri kita dengan amalan soleh, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang selamat di hari tersebut. Qala rahimahullah, qauluhu wa ba'dal ba'thi muhasabuna wa majziyuna bi'a'malihim, dan setelah mereka dibangkitkan, mereka akan muhasabun, akan dihitung amalan-amalan mereka. Wa majziyuna bi'a'malihim, dan mereka pun akan dibalas sesuai dengan amalan mereka. Ya'ni maksudnya, annan nasa ba'dal ba'thi yujazuna yuhasabuna ala a'malihim, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Sesungguhnya manusia setelah dibangkitkan, yujazawna, mereka akan dibalas dan dihitung amalan-amalan mereka, Jika baik amalannya, maka akan baik pula balasannya. Dan jika jelek amalannya, maka akan jelek pula balasannya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman di dalam surat Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal sekecil apapun kebaikan, walaupun seberat biji dzarrah, yarah, maka dia akan melihatnya. Melihat amalan tersebut di hari kiamat dan akan melihat balasannya. "Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Begitu pula barang siapa yang beramal kejelekan sekecil apapun, walaupun sekecil biji dzarrah, maka dia akan melihatnya. Melihat amalan tersebut, melihat catatannya, dan akan melihat balasannya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman di dalam ayat yang lain, "Wa nad'ul mawazinal qisth li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a." Dan kami letakkan al-mawazin, jamak dari mizan, timbangan-timbangan keadilan untuk menimbang amalan-amalan soleh. Li yaumil qiyamah, di hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'an, maka tidak ada jiwa yang dizalimi sedikit pun di hari itu. Allah akan menegakkan keadilan, menimbang amalan-amalan manusia, dan akan membalasnya dengan keadilan. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha, walaupun amalan yang dilakukan itu sekecil biji dzarrah, khardal juga bermakna dzarrah, sekecil apapun amalan itu, baik amalan soleh, amalan kebaikan maupun amalan keburukan, ataina biha, kami akan mendatangkannya. Kami akan mendatangkannya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai penghitung amalan-amalan tersebut. Wa qala jalla wa ala, dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Man jaa bil hasanati falahu ashru amsalihha." Barang siapa yang datang dengan kebaikan, barang siapa yang mengamalkan amalan kebaikan, falahu ashru amsalihha, maka baginya lah 10 yang semisalnya. Yaitu barang siapa yang melakukan kebaikan akan dibalas 10 kali lipat. Wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Dan barang siapa yang datang dengan membawa kejelekan, melakukan amalan kejelekan, fala yujza illa mithlaha, dia tidak akan dibalas kecuali dengan semisalnya. Ya, ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah membalas kebaikan dengan 10 kali lipat, akan tapi Allah tidak membalas kejelekan kecuali hanya yang semisalnya, tidak dilipat gandakan. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Qala Syekh Asy-Syarih rahimahullah, fal hasanatu bi asri amsalihha ila 700 dhi'fin ila adhafin katsira. Kebaikan, satu kebaikan, satu amalan soleh, balasannya adalah bi asri amsalihha, 10 kali lipatnya, sampai 700 kali lipat, dan bahkan sampai berlipat-lipat ganda lebih dari itu. Fadlan minallah, keutamaan dari Allah Azza wa Jal, wa amtinanan minhu subhanahu wa ta'ala, nikmat dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa jalla wa ala qad tafaddala bil amali salih. Seorang hamba, jika dia bisa melakukan amalan soleh, itu hakikatnya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang telah berkehendak, Allah yang telah mentakdirkan dia untuk bisa melakukan amal soleh tersebut, Allah yang telah menolongnya, membantunya untuk bisa melakukan amal soleh tersebut. Mulai dari niat, Allah lah yang telah menolongnya. Allah yang telah menjadikan dia memiliki niat untuk melakukan amal soleh, kemudian Allah pula yang membantunya untuk bisa melakukan amal soleh tersebut. Ini nikmat dari Allah. Belum lagi nanti ketika Allah membalas amal soleh tersebut, ثُمَّ تَفَضَّلَ مَرَّةً أُخْرَى بِالْجَزَاءَ عَلَيْهِ هَذَا الْجَزَاءَ الْوَاسِعَ الْكَثِيرِ. Kemudian Allah pula yang memberikan nikmat di kesempatan yang lain. Sekali lagi, yaitu dengan Allah membalas amalan soleh tersebut dengan balasan yang luas dan banyak. Amal amalu sayyi'u fa inna sayyi'ata bimithliha la yujazal insanu biakthari minha. Adapun amalan kejelekan, amalan sayyi', maka sungguhnya kejelekan itu tidak dibalas kecuali dengan semisalnya. Kejelekan dibalas dengan yang semisalnya. La yujazal insanu biakthar minha. Manusia tidak akan dibalas dengan kejelekannya dengan melipat gandakan kejelekan tersebut. Akan tapi dibalas dengan semisalnya. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudzlamun. Dan barang siapa yang datang membawa kejelekan, melakukan amalan kejelekan, fala yujza illa mithlaha, dia tidak akan dibalas kecuali dengan yang semisalnya, wa hum la yudzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Wa hadza min kamali fadlillahi wa ihsanihi, dan ini adalah menunjukkan kesempurnaan, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kebaikan dari Allah, kemurahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma stadalla syaikhu lidhalika biqawlihi ta'ala. Kemudian Allah, asyaikh, al-muallif, berdalil tentang hal itu dengan firman Allah, liyajziyal ladhina asa'u bima amilu, agar Allah membalas orang-orang yang berbuat kejelekan sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Qala syarih rahimahullah, walam yaqul bil bisu'a. Dan di situ Allah subhanahu wa ta'ala tidak berfirman, liyajziyal ladhina asa'u su'a. As-su'a ini bentuk mu'anas dari al-aswa, balasan yang terjelek. Allah tidak menyebutkan demikian. Tapi Allah sebutkan, Allah akan membalas orang-orang yang berbuat kejelekan, bima amilu, sesuai dengan apa yang mereka amalkan, tidak dilipat gandakan. Tapi lafaz as-su'a itu disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Rum, ayat yang ke-10. Allah menyebutkan balasan as-su'a itu bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan memperolok ayat-ayat Allah. Maka balasannya adalah balasan yang terjelek nanti di hari kiamat. Wa na'udzubillah. Allah berfirman dalam surat Rum, ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَسَاءُ السُّوءَ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ. Kemudian, akibat, hukuman bagi orang-orang yang telah berbuat kejelekan adalah as-su'a, yaitu balasan yang paling jelek, siksa yang paling jelek dan siksa yang paling berat, yaitu angkadzabu biayatillah, karena mereka telah mendustakan ayat-ayat Allah dan memperolok ayat-ayat Allah tersebut. Maka balasannya adalah balasan yang terjelek, balasan yang terburuk. Nah, adapun di dalam ayat ini yang disebutkan oleh muallif, Allah menyebutkan liyajziyal ladzina asaa'u bima 'amilu. Berbeda dengan ketika Allah menyebutkan balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Kama qala wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan Allah akan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan dengan al-husna, yang maknanya sudah disebutkan tadi, yaitu kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, kebaikan di dunia dan di akhirat, Dan kebaikan yang terbesar adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan nikmat syurga, nikmat al-jannah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.